Gue yang kalah belakot enak-enak. Ladies and gentlemen, oh, coba ngedenger BDR, coba ngedenger ini lo tuh gue yang kalah belakot. DJ Fritz, yo man. Jangan lupa subscribe Ariska Pamona. Dong coba teman. Kodim. Oh, masa nih? Iya, tuh dorong pegoy yang ala belakot itu dah. Goyang ala belakot enak-enak. Masa nih? Oh, coba ngedenger. BDR, coba ngedenger. Iya, tuh goyang ala belakot. Christian Hendrik. Wah, enak. Jangan lupa subscribe Ariska Pamona. Toko berikan, tanpa hubungan kita jadi berantakan. Jadi tersakiti. Hey lo, pergi saja lo, sutra mogo, menisa lego. Pergi acara daripada dengan ko, kalau sama ko sabi saya di bego. pergi saja. C to the East, to the U, to the S. Cinta mulus yang selalu kau berikan. Please, jangan kau main-main. Cinta tak semudah naik turun. Yang bisa kau bikin sakit hati melulu. Kau buat aku jadi tersakiti. C to the East, to the U, to the S. Kau berikan, tanpa hubungan kita jadi berantakan. Jadi tersakiti. Hey, lo, pergi saja lo. Sutra mau kau, menisa lego. Pergi acara daripada dengan kau. Kalau sama kau, sabi saya di bego. C to the U, to the S. Cinta modus yang selalu kau berikan. Sampai hubungan kita jadi berantakan. Kau buat aku jadi tersakiti. Hey, lo, pergi saja lo. Sutra mau kau, menisa lego. Pergi acara daripada dengan kau. Kalau sama kau, sabi saya di bego. Jangan lupa subscribe Ariska Pamona. Okay, Pindi. Cepat mendukung pasti DJ Kifli Remix. Jangan lupa subscribe Ariska Pamona. my Caribbean people, Cuban, Haitian, Jamaican, Puerto Rican. Come on and say it with me. All my sexy mommies, wind it up, back it up. Pitbull, Daddy Yankee, Elephant Man, Caribbean connected from white bricks to white.